sadari ku tak sempurna. Ku sadari banyak kekurangan aku ini. Mengharapkan cintamu, ya Allah, terimalah. Aku tahu sulit mendapatkannya. Ibadahku biasa saja, tidak ada yang teristimewa. Ampunkan ku, oh Tuhan. Jiwaku tak sesuci para nabi. Lisanku tak sebaik para sufi. Ibadahku biasa saja.